Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat istrimu, saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati, ngomongnya dia sopan, makanmu dia urus, dia muliakan kamu, tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi pikir-pikiran, kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kawin kita pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya kapan pulang mak.